Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kali ini kita akan mengkaji firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Yang artinya, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ayat ini mengungkapkan dari ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi orang yang melakukan kesalahan. Kemudian ayat ini mendapatkan penjelasan dengan bentuk wa kadzalika nufassilul ayati, dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Sebetulnya di sini apa, Ustaz? Apakah Al-Qur'an ini menerangkan semua kehidupan kita, Ustaz Zainal nih? Ya kan, contohnya apa, ada ayat membangun nih, Ustaz? Membangun rumah ada rupanya. Katanya ya, Al-Qur'an itu lengkap. Iya. Kan begitu. Apa ada ayat membangun rumah? Kan begitu. Apa ada ayat begini-begini, ayat-ayat cinta ada rupanya, iya, kan begitu, apa juga termasuk. Kadang-kadang orang terjebak, ya Ustaz, ayat-ayat cinta rupanya ada orang juga ciuman katanya. Kan itu apa, bukan ayat-ayat cinta? Saya bilang, itu realisasinya, saya bilang kan gitu. Semua ada di dalam Al-Quran, ini bagaimana pandangannya? Pandangan Ustaz Zainal sendiri. Ya, benar sekali bahwa memang semua ayat ada dalam Al-Quran ini. Semua fenomena hidup ada di dalam Al-Quran ini. Bahkan bangunan lagi. Iya, ya? Karena apa? Karena memang Allah ketika menciptakan Adam, Allah telah mengajarkan kepada Adam semua. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama sudah Allah ajarkan, walaupun nama itu belum muncul. Ini kan suatu hal yang menarik. Masa zaman Adam alaihissalam sudah tahu ada komputer dan HP? Kan begitu. Memang HP dan komputer tidak diketahui oleh Adam karena belum ada barangnya. Tetapi sebagai sarana komunikasi dan sarana tulis-menulis itu sudah dikenal oleh Adam alaihissalam jauh-jauh hari. Jadi benih-benih ajaran Allah kepada Adam itu sudah ada, dan Allah telah menuliskan semuanya lengkap di Lauhil Mahfuz sampai hari kiamat nantinya. Jadi ketika ditanya oleh seseorang orientalis kepada Muhammad Abduh di sebuah hotel di Eropa sana, "Wahai Muhammad Abduh," katanya, "Al-Quran mengajarkan semua ada yang semua Al-Quran mengetahui apa saja." Coba Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, jawab pada surat mana, ayat mana yang menerangkan bahwa cara membuat roti yang kita makan pada siang yang berbahagia ini. Maka Syekh Muhammad Abduh memanggil tukang roti tadi dan mengajarkan tukang roti tadi cara membuat roti itu kepada para pendengar, para pemirsa. Kemudian orang orientalis tadi bertanya, "Saya tidak bertanya kepada tukang roti, yang saya tanya surat mana, ayat mana." Maka kata Muhammad Abduh, "Bukankah Allah telah berfirman, Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak mengetahui." Karena saya tidak tahu, saya tanya kepada tukang roti. Jadi ayat ini merupakan ayat universal untuk bertanya kepada pakarnya, dan itu merupakan pencerahan bagi dunia. Iya. Ya, luar biasa sekali. Ini bagaimana juga, Ustaz? Bagaimana? Apakah ayat-ayat cinta ini termasuk ayat-ayat Al-Quran juga, Ustaz? Iya, saya sebelumnya, sebelum sampai kepada apa yang Ustaz Safiyah tadi ingin tanyakan itu, sebenarnya yang dimaksud wa nufassilul ayat di sini, penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan apa yang disebutkan sebelumnya, begitu, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap daripada orang-orang musyrikin Quraisy yang begitu materialistis, ya, pandangan mereka yang begitu mengecilkan dan mengkerdilkan orang-orang dari golongan hamba sahaya dan dari orang-orang miskin. Nah, ini semuanya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui yang gaib-gaib itu tadi. Nah, kata-kata ayat di sini juga memang bisa kita pergunakan kepada pemahaman terhadap yang lain, bahwa di dalam Al-Qur'an itu seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal itu tadi, bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan apa saja daripada kehidupan kita ini. Tetapi sebenarnya lah bahwa manusia itu sendiri diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikiran yang itu semuanya mendukung kepada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an itu lebih jauh. Artinya begini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat, dan ayat ini bukan hanya ayat yang bercerita tentang orang kafir Quraisy tadi, tetapi tanda-tanda di semesta alam ini, maka itu semuanya harus dibaca oleh umat Islam, ya, oleh manusia dengan akal fikiran mereka, ya. Nah, ketika itu berkaitan dengan agama, maka hendaklah bahwa orang-orang yang mengetahui yang hak itu mengikuti yang hak dan menjauhi diri daripada yang batil. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang sabilul mujrimin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang ayat-ayat cinta, sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang berkaitan dengan ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini begitu. Mungkin itu hanyalah sebuah judul, yang judul itu kan selalu sifatnya bombastis begitu, kan, menarik begitu. Karena walaupun sebenarnya ayat-ayat cinta itu sendiri kalau kita melihat dan menyaksikannya itu tidaklah semuanya ajaran Islam yang sebaiknya gitu. Bahkan saya ada berjumpa dengan beberapa mahasiswa dari Kairo, mereka tidak begitu setuju dengan cerita yang ada di situ, bagaimana kehidupan mahasiswa di sana begitu. Jadi terlepas daripada ada ayat-ayat cinta atau ada lagi sebentar lagi apa, ketika kun fayakun bertasbih dan sebagainya, ya, itu tidak dapat dikatakan bahwa itu bersumber dari Al-Qur'an. Begitu. Tetap saja yang hak itu yang hak, dan yang batil itu tetap batil. Bukan karena dia menggunakan nanti kun payakun, ciuman peluan di situ, itu kemudian jadi film yang Islami. Tidak bisa kita tidak katakan. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Tetap saja yang hak itu yang hak, jelas. Al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Luar biasa sekali dari pencerahan Ustaz Ardiansyah. Jadi yang jelas, ayat-ayat cinta bukanlah termasuk dari bagian yang kita bahas ini seharusnya, ya. Lebih mendominasi itu hanya dalam potret, ya, bentuk film, ya. Mungkin atau judul yang mempukau orang saja. Tapi di sini kita jumpain ayat Allah, sabilul mujrimin. Itu jalan orang-orang yang jahat tuh kayak mana, Ustaz? Ada juga kan wala tattabi'us subula, kata Allah. Dalam ayat yang lain, jangan kau ikuti jalan-jalan, apa jalan-jalan yang buruk itu kayak mana itu sebenarnya, orang-orang yang jahat ini, dalam ayat ini konteksnya, Ustaz Jainan. Iya, jadi walitas tabi nasabilul mujrimin, supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa, karena memang jalan di sini berkaitan erat dengan jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalan orang-orang yang siratal mustaqim, yang lurus. Kontradiksinya disebut dengan sabilul mujrimin, disebut dengan bentuk mufrad karena memang berlawanan dengan siratal mustaqim tadi. Tapi di sisi lain ada juga as-subul. Kenapa disebut dengan subul dalam bentuk jamak? Karena memang jalan menuju kejahatan, kesesatan, kegelapan itu banyak kan? Sedangkan jalan menuju mardhotillah itu adalah satu. Artinya apa? Kalau begitu, bukan berarti ketika dia muslim dan mengikuti aliran dia, berarti selain aliran dia salah. Nah, jadi jalan yang satu itu tadi adalah mardhotillahnya. Menggapai mardhotillahnya itu pun bermacam ragam juga, tetapi tetap goalnya satu, tujuannya satu. menuju jalan goalnya itu berbeda-beda. Sedangkan jalan orang subul orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik atau orang kafir ini berbeda karena apa? Memang tujuannya berbeda. Hmm. Ada orang jalan ke sana tujuannya untuk memenuhi hawa nafsu, menjauhi Islam, atau ada memang menjauhi Islam tujuannya balas dendam, seperti Abu Jahal itu tadi karena dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Bani Hashim. Ada juga orang yang menjauhi Islam karena apa? Karena dia takut tergoyahkan ekonomi dan kemapanan wibawa dia seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ada juga orang agamawan Nasrani yang menjauhi Islam karena apa? Karena dia melihat bahwa Isa Tuhan itu adalah final. Yeah. Nah, sementara dia sendiri masih berbentur dengan pengakuan Injil yang tentang Tauhid itu tadi. Yeah. Jadi memang subul ini sendiri adalah tujuan. Hmm. Berbeda dengan Islam yang mengatakan jalan boleh banyak tetapi tujuannya satu. Nah, itu. Sehingga jangan berarti ketika saya menyatakan Islam saya benar secara salafi atau mungkin secara jemaah tablik berarti yang lain salah. Yeah. Ah, bukan. Selama tujuannya masih yuriduna wajhah, mardotillah, menjadi hamba yang bersyukur, maka semuanya kita ucapkanlah salamun alaikum. Ya, luar biasa sekali ini dari paparan Ustadz kita. Yang jelas di sini Ustadz tanpa menutupin ya Ustadz ya, bukan mengagungkan satu golongan walaupun dia dalam Islam alirannya berbeda, dalam artian sudut pandangnya dia berbeda, mazhabnya berbeda, yang penting masih dalam koridor la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia meyakini dengan rukun Islam, rukun imannya, ya, tanpa menambahi dan mengurangi. Moga-moga itulah jalan mardhatillah, kan ya. Begitu. Coba yang perlu kita senyalir dalam ayat ini Ustaz. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Ha. Tadi banyak jalan yang bengkok nih Ustaz ya. Orang yang menuju ke jalan Allah itu satu Ustaz Ardiansah. Tapi saya melihat kenapa orang kalau memusuhi Islam satu jalan gitu. Kadang-kadang orang Islamnya yang salah. Yeah. Saya contohkan. Baik orang ya, jangan kita mengapakan satu komunitas agama ya, tapi yang jelas kalau untuk memusuhi Islam semua habis-habis Islam diteror begini-begini kan. Begitu. Ini bagaimana antisipasi pandangan umat Islam nih Ustaz Ardiansah supaya kita apa, betul-betul wahdatul wujud Islamiyah itu wahdatul Islamiyah memang ada gitu ya. Iya, saya tidak atau kurang sepakat kalau dikatakan bahwa mereka itu bersatu untuk meruntuhkan Islam. Oh begitu. Ya, karena Al-Qur'an telah menyatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu yang melihat bahwa mereka itu bersatu untuk menghancurkan Islam, tapi sebenarnya hati mereka itu bercerai-cerai. Oh. Begitu ya, ya. Artinya seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, ketika orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang ada saat sekarang ini memusuhi Islam, maka seakan-akan di mata kita mereka memusuhi kita dengan satu suara, padahal tidak. Tidak, karena mereka memiliki target masing-masing. Mengapa dia memusuhi Islam? Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi. Jadi kita umat Islam jangan pernah pesimis. Oh, mereka bersatu, kita ini jadi kalah. Tidak, karena mereka juga memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Di mana ketika kepentingan itu yang didahulukan, nah disinilah rusaknya persatuan itu tadi. Ya, ketika seseorang mengedepankan kepentingannya, kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, maka ketika itu, itulah awal daripada kehancuran kebersamaan itu. Jadi ketika kita bersama, maka kita tidak mengedepankan kepentingan kelompok kita, tetapi kita kedepanlah kepentingan yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, kalau kita bawa ke dalam konteks ini, maka umat Islam ketika dia ingin bersatu, maka jangan melihat pakaian, jangan melihat kepada jaket, jangan simbol, melihat ya? Kepada simbol itu tadi. Bendera, tetapi ya? Seperti yang sudah kita katakan tadi, frame yang menjadi patron dasar daripada Islam itu disepakati atau tidak? Ketika disepakati maka salamun alaikum. Ketika tidak disepakati maka Hadza firaqu baini wa baini. Ya, maka inilah perbedaan di antara kita. Jadi jelas. Ya, maka jangan kita mengatakan bahwa ketika Anda tidak mengikuti cara aku beribadah, maka ketika itu Anda bukan bahagian daripada aku, dan aku tidak memberikan salam lagi kepadamu karena kamu adalah ahlul bid'ah, ahlun nar dan sebagainya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan apabila itu terjadi. Yeah. Begitu. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat dari paparan ayat ini, yang sebenarnya kita itu harus memohon dari Allah Subhanahu wa taala ar-rusydu, kan begitu ya. Apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa? Khitoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita terapkan lebih mendasar nih Ustaz dalam kehidupan kita nih Ustaz Jainal? Iya, untuk mencapai mardotillah tadi, untuk mencapai rasa syukur yang maksimal tadi, sebenarnya agama ini mudah. Yeah. Ad-dinu yusrun. Yeah. Yassiru wala tu'assiru. Jadi bashiru wala tunafiru. Agama ini mudah, jangan dipersusah. Bashiru, beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari Islam. Dari bingkai inilah uswah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ayo salam. Ayo kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menentukan siapa yang benar di antara kita. Betul. Nah, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Apa yang telah kami paparkan ini dalam ayat ke-55 dari surah Al-An'am, moga dapat memberikan kita pencerahan dan kita berpikir lebih dewasa, tidak mensalahkan orang semaunya. Moga-moga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk selalu dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar, temani dengan Ustaz Zainal, Ustaz Kabir, Ustaz Ardiansah, Abang Dah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahi bihadrat.